السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، panitia bisa mejanya geser ke sana aja mungkin nggak Pak? Soalnya jemaah rata-rata di sana. Iya. Jemaahnya kayak di kamera nih. Iya, nggak tahu di sana ada sesuatu kayak. Iya. Maksudnya ini kosong, kesian tuh. Ya, tapi enggak harus maju ya, mendekat aja ya. Baik. Kita kaji kembali kajian kita Fawaidul Fawaid. Maksudnya di gimana ya? Ya agak adil lah biar di sini itu enggak terlalu lowong ya. Tapi terserah antum lah ya. Yang penting menyimak aja insyaallah. Kita akan membahas kembali kitab Fawaidul Fawaid atau Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dengan tema yang dituliskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitab ini, pasal Tafawutun Nasi Fit Tauhid, yaitu perbedaan tingkatan tauhid manusia. Manusia itu beda-beda tingkatan tauhidnya. Bahkan antara ustaz satu dan ustaz lainnya boleh jadi dan sangat mungkin berbeda tingkatan tauhidnya. Ya, sesuai dengan seberapa kadar ilmunya dan seberapa kadar amalannya terhadap ilmunya itu. Ya. Dan yang lebih tahu detail tentang hal tersebut masing-masing adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian masing-masing dirinya. Kita baca dari كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله عرب دن إندونيسيا إن شاء الله. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. توحيد merupakan sesuatu yang paling ألطف. ألطف itu paling lembut, paling halus. توحيد itu adalah hal yang paling halus. Makanya orang yang bertauhid itu terasa hatinya itu lembut, halus, tidak ada kekasaran atau niatan yang ingin memberikan madarat. Ya. Sehingga orang yang tidak terjaga lisannya, baik dengan ngomong jorok atau menghancurkan kehormatan orang lain tanpa hak, itu dipertanyakan tauhidnya dia. Ya. Juga wa anzahuhu, dan paling suci, paling bersih. Tauhid itu adalah hal yang paling suci, paling bersih. Sehingga orang yang ada di dalam kalbunya tauhid, maka ketika batinnya bersih, maka zahirnya insyaallah bersih. Ya, bahkan mungkin batinnya lebih bersih daripada zahirnya. Ya, wa anzahuhu, dan begitu juga yang paling bersih, wa asfahu, dan yang paling jernih. Itulah tauhid, yang paling jernih. Semua orang itu menyukai sesuatu yang halus, bersih, jernih. Semua orang menyukai itu. Fitrah manusia seperti itu. Apa adanya, transparan, apa adanya, jernih. Apa adanya, bukan apa adanya tapi jelek, enggak, apa adanya, kejujuran, bersih. Iya. Sehingga kadang kalau mau masuk kampus aja itu harus dapat SKCK atau rekomendasi. Iya. kejernihan itu sesuatu yang pilihan, karena tidak semua itu jernih. Kenapa semua orang menyukai bayi atau balita? Semua orang menyukai bayi atau balita, walaupun kadang bayi itu mengesalkan. Kita lagi tidur, dia nangis, dia minta apa, sakit, bingung, kita yang bingung. Tetapi semua orang sepakat menyukai bayi atau balita. Kenapa? Karena bayi atau balita itu yang paling halus, paling bersih, paling jernih apa adanya. Maksudnya bagaimana? Beda dengan orang yang bukan bayi atau balita lagi. Nangisnya bisa pura-pura, ngomongnya bisa bohong. Tapi bayi tidak ada yang bisa bohong. Makanya semua orang suka. Raut mukanya tidak bisa dibuat-buat. Ya apa adanya lah bayi itu. Makanya semua orang menyukai bayi. Semua orang sayang sama bayi. Semua orang melindungi bayi karena apa adanya dia. Ya. Pun begitu ketika hamba Allah ini bertauhid dengan baik murni, dari lawan, dari kawan sampai lawan, dari teman sampai musuh, terbit di hati mereka pasti ada rasa suka terhadap orang ini. Iya, insyaallah. Oke, betul, orang bertauhid itu enggak kasar mainnya, enggak kasar, sabar. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa adna syai'in yakhdishuhu wa yudannisuhu wa yu'athiru fih. Oleh karena itu tauhid sangatlah sensitif. Ia amat mudah sekali terkoyak, tercemar dan ternodai mudah, karena sangat berharga. Coba pakaian yang mewah dan mahal itu lebih sulit loh menjaganya, ya, dibandingkan dengan pakaian yang murahan. Dan orang pun ngejemur pakaian murahan, ya asal jemur kan, ya jemur-jemur aja udah. Penjagaannya gak ketat. Kenapa? Karena murah. Tapi kalau misalnya pakaian tersebut mahal, mewah, atau mendapatkannya itu susah. Beli di Mekah oleh-oleh haji. Ya, oleh-oleh umroh atau haji. Menjaganya itu ekstra. Kemudian bahannya mahal. Dan mungkin mencucinya itu caranya beda. Ekstra. Tetapi harganya memang berharga di hatinya. Begitupun dengan tauhid yang mahal harganya. Hidayah menuju tauhid mahal sekali. Sehingga menjaganya itu tidak seperti orang biasa menjaga hatinya yang kotor. Karena hati yang sudah kotor tanpa dijaga pun dia sudah kotor. Tapi hal yang bersih dan sangat rentan akan kotor, itu penjagaannya harus ekstra dan lebih hati-hati. Maka betul, tauhid itu sangatlah sensitif. Ia amat mudah terkoyak, amat mudah tercemar, amat mudah terkontaminasi, ternodai oleh sedikit celak, sedikit aib saja. Mudah itu. Ibarat orang kalau misalnya rajin sholat. Sekali aja dia gak sholat, pasti sangat terasa bagi hatinya. Tapi orang kalau gak sholat, ngemales sholat, sehari saja gak sholat, itu seperti tidak ada apa-apa. Begitu. Ya, bedanya seperti itu, ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fahuwa ka'abyadhi thawbin yakun. Tauhid itu laksana pakaian yang putih. Pakaian putih, kinclong murni putih polos. Sebagaimana tauhid. Yang mana pakaian putih itu mudah dikotori oleh sedikit noktah. Iya. Yu'athiru fihi adna atharin. Mudah ternodai, terkotori oleh sedikit noktah. Noktah itu dari bahasa Arab. Dari kata nuqtah, artinya titik. Setitik hitam saja kelihatan untuk baju putih. Iya. Dan baju putih itu baju yang paling disukai Rasulullah SAW. Pakaian putih. Sedikit noda saja sudah kelihatan. Makanya sebagian orang juga kurang suka pakai baju putih. Pun kalau pakai baju putih itu kalau ke masjid aja. Kalau perjalanan gak mau pakai baju putih, apalagi kaos putih. Kenapa? Mudah ternodai. Betul. Penjagaannya lebih beda dibandingkan baju yang hitam atau yang coraknya glamor. Iya. Tapi baju hitam polos juga kadang-kadang dihindari orang ya. Karena takut bekas keringatnya ya, kelihatan nanti putih-putihnya gitu. Begitulah kepolosan. Dan tauhid ibarat baju putih yang bersih tersebut. Bahkan penanganan pencucian baju putih itu kerap kali berbeda dengan baju lainnya. Kalau misalnya antum, ini kan Jawa alhamdulillah tanahnya normal Pak ya. Kalau ke Sumatera, beberapa banyak dari daerah Sumatera atau Kalimantan, itu kan tanahnya gambut. Kalau tanah gambut itu kan airnya merah biasanya atau berwarna agak gelap sedikit. Berwarna teh. Ya. Itu kalau nyuci baju di situ, waduh, hancur sudah baju putihnya. Berubah warna teh jadinya. Iya. Bahkan kadang-kadang air yang normal putih aja itu kadang enggak cocok dengan baju putih, kadang-kadang. Ke laundry kita nitip, taunya airnya ya mungkin ada zat-zat tertentu sehingga membuat baju yang tadinya putih agak sedikit butek sedikit gitu ya. Maka kita pun, ini kok enggak kayak sebelumnya, beda ini. Ya kan? Tauhid seseorang ketika sudah, seseorang sudah mengecap manisnya iman, manisnya tauhid, indahnya iman, indahnya rasa khusyuk kepada Allah, maka dia akan sangat mudah untuk mendeteksi kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, kesalahan dan seterusnya. Ya. Wa kal mir'ati as-safiyati jiddan adana syai'in yu'athiru fiha. Kalau tadi tauhid itu dikiaskan seperti pakaian putih yang sangat mudah atau rentan untuk terkena noda, juga kata Ibnu Qayyim, tauhid itu seperti cermin yang sangat jernih, safiyah jiddan, sangat jernih cerminnya. Yang mana yang namanya cermin kalau udah jernih, kita lihat di rumah, cermin kok udah habis kita gosok-gosok, jernihin tuh. Dan menjernihkannya itu pula kadang gak pakai air sembarangan, kadang perlu apa ya, air yang khusus ya, cairan khusus ya. Mungkin yang buat piring-piring itu, yang kalau diginin bunyi itu apa tuh namanya ya. Anda gak tahu namanya apa karena Anda gak bekerja di situ ya. Nah, itu jernih sekali. Ada sedikit dari apa sih yang terbang-terbangan di udara itu, sedikit aja nempel, itu kan kelihatan. Padahal bukan hitam warnanya, putih atau abu-abu. Ketika debu aja nempel, debu nempel, kemudian kita refleksikan ke sinar matahari, kelihatan banyak debu. Begitulah tauhid ibarat seperti itu. Iya, itu baru masalah debu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata sampai dipecahkan itu kaca, sangat jelas kelihatannya pecahnya dia. Iya. Hati manusia itu terhadap manusia lain memang ibarat kaca, Pak. Kaca gelas atau kaca lah. Hati manusia terhadap manusia lain itu ibarat kaca. Tapi hati manusia kepada Allah, ya kalau memang betul, sulit untuk dikatakan seperti kaca. Maksud Anda begini. Ketika kita dilukai oleh manusia, ketika kita dilukai oleh manusia, dizalimi oleh manusia, hati kita akan pecah. Ketika hati manusia sudah pecah gara-gara kelakuan seseorang, kalaupun dimaafkan, dimaafkan tapi tidak dilupakan. Kenapa? Karena kaca yang sudah dipecahkan, kalaupun dibentuk lagi seperti semula, tidak akan berwujud serupa dengan sebelumnya. Pasti dia punya retak-retakan. Kalaupun betul pieces-piecesnya itu disempurnakan, tetap dia tidak seperti awal mula ketika cermin itu masih mulus. Apalagi hatinya perempuan. Kalau sudah disakiti sama laki-laki, itu gak bisa dilupakan. Walaupun suaminya, karena hatinya ibarat kaca. Dipecahkan, mungkin dimaafkan, kemudian disusun kembali, ditata kembali, tapi tidak untuk dilupakan. Begitu hati manusia terhadap manusia. Kenapa? Karena manusia memang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala zaluman jahula. Suka menzalimi dan suka berbuat benda dan bodoh, sangat bodoh. Tetapi hati manusia kepada Allah, ketika hati manusia khudu khusyuk kepada Allah, hatinya terpecah-pecah. Terpecah-pecah sampai keluar meneteslah air mata karena pecahnya hati tersebut. Tetapi seberapa keras dan dahsyatnya pecah hati kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala salat, berdoa, berzikir, mengakui kesalahan, beristighfar. Seberapa pecah pun hati kita di hadapan Allah, ketahuilah justru keadaan yang terbaik dari keamanan kita ketika hati kita sedang terpecah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kenapa? Kenapa begitu? Karena selama kapanpun, dimanapun, kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Maka hamba itu sepecah apapun hatinya untuk Allah, terasanya itu akan indah. Beda kalau terhadap manusia. Kalau hati kita pecah karena manusia, yaitu yang tadi saya ceritakan seperti itu modelnya. Tapi kalau hati kita pecah karena Allah, sampai terpecah pula tangisan kita, maka justru itu hal yang kadang-kadang kita rindukan ketika kita sudah tidak bisa lagi menangis. Jadi kadang-kadang ada dari kita, kalau ditanya, Bapak merindukan anak? Enggak. Merindukan istri? Enggak. Merindukan orang tua? Enggak. Apa yang Bapak rindu? Saya rindu nangis. Karena udah lama saya gak nangis. Misalnya begitu. Iya. Baik. Kemudian walihada tusawwisuhu lahzatu wal lafzatu wasyahwatul khafiyah. Oleh karena tauhid itu begitu murni jernihnya, laksana pakaian putih dan laksana cermin yang mulus, maka jelas kemurnian tauhid itu sangat mudah rentan tercemar oleh apa? Oleh lahzah. Lahzahnya yang dimaksud pandangan yang selintas, pandangan yang selintas, delikan mata yang sepintas bisa menodai tauhid kita, bisa menodai keimanan kita, walaupun sejenak, walaupun sejenak. Ya. Juga bisa tercemar oleh lafzah, sepatah kata atau kalimat bisa, karena rentan hati ini. Bisa. Ya. Bisa juga wasyahwa al-khafiyah. Tauhid itu dengan kemurniannya sangat rentan tercemar dengan syahwah khafiyah. Syahwat yang terselubung. Syahwat yang terselubung. Syahwat khafiyah itu sangat mengerikan. Karena boleh jadi pelakunya itu tidak menyadari akannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir umatnya tertimpa syirik khafi, kesyirikan terselubung. Yaitu diantaranya seseorang salat dan mengetahui dirinya dilihat, kemudian diperbagus salatnya karena penglihatan manusia. Dia mengira bahwasanya dia masih ikhlas padahal sudah lepas kendali keikhlasannya. Jadi syahwah khafiyah para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan syahwah khafiyah itu adalah hubbul zuhur, yaitu cinta popularitas. Ada yang berkata di antara ulama syahwah khafiyah, syahwat terselubung adalah pengen terkenal, cinta popularitas. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan syahwah khafiyah yaitu syirik khafi, riya, sum'ah dan semisalnya. Ala kulli hal, apapun syahwat yaitu hawa nafsu yang tersembunyi dalam diri kita dan kita menikmatinya, maka itulah syahwah khafiyah. Itulah syahwah khafiyah. Nah, orang yang bertauhid betul-betul, sedetik saja dia mengikuti syahwat, kerasa bagi dirinya adanya perubahan. Kerasa, sangat kerasa. Maka kalau selama ini kita tuh merasa enjoy saja, gak ada masalah pada diri kita, itulah masalahnya. Jadi merasa dirinya tidak bermasalah, itulah masalah dirinya. Iya, karena semua orang yang bertauhid itu selalu mentajdid iman, memperbarui scanning, menatap hatinya, introspeksi diri, muhasabah, terus-terus begitu. Ya. Mengapa kita kalau habis sholat, sekhusyuk apapun sholat itu, tetap disuruh istighfar? Karena setinggi-tingginya iman kita ketika sholat, setunduk-tunduknya pandangan kita ketika sholat, sekhusyuk-khusyuknya hati kita ketika sholat, sampai tergigil-gigilnya badan sampai bulu kita ketika sholat, ketahuilah kita tetap seorang yang mukassir, yaitu yang penuh, yang banyak kekurangan dalam ibadah kita. Ya, begitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab, dalam risalah beliau, Risalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ila ahadi ikhwanihi, beliau menyebutkan 6 masyahid, 6 tinjauan, agar 6 tinjauan maksudnya 6 kunci untuk bisa salat dengan sebaik-baik salat, yaitu salat dengan khusyuk dan betul-betul. 6 tinjauan. Pertama, masyhad al-ikhlas. Kedua, masyhad as-sidq. Ketiga, masyhad ittiba'. Keempat, masyhad ihsan. Kelima, masyhad minnah. Keenam, masyhad taqsir. Perlu dijelaskan enggak itu? Mau dijelaskan atau kita lanjut aja itu? Jadi 6 kunci, 6 tinjauan agar salat kita itu betul-betul salat yang luar biasa, khusyuk dan bagus. 6 tinjauan. Tinjauan pertama, masyhad al-ikhlas, yaitu meninjau keikhlasan. Yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sholat. Sebenarnya untuk semua amalan ini yang pertama ini, semua amalan. Ya. Jadi selagi sholat tolong ditinjau lagi keikhlasannya atau amalan lain. Masyhad yang kedua adalah masyhad as-sidq wan nushh. Masyhad as-sidq yaitu tinjauan kejujuran. Ikhlas dengan jujur itu serupa tapi tak sama. Ikhlas kita jelas, ikhlas yaitu menunjukkan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jujur itu ada bab berbeda walaupun serupa dengan ikhlas. Karena orang kalau betul mau ikhlas dia harus jujur memang. Tapi enggak semua orang jujur itu mesti jadi ikhlas, enggak mesti. Adakannya orang jujur demi dapat dunia. Ya, jadi ikhlas memang pangkal pertamanya, tinjauan pertama. Kemudian kalau memang sudah ditertibkan kiblat hati menuju Allah Subhanahu wa taala, maka masyhad yang kedua yaitu masyhad as-sidq wan nushh. Sidq itu jujur, nushh itu pembersihan. Apa maksudnya di sini? Batinnya dibersihkan. Lebih jelas lagi artinya adalah zahir batin itu serupa ketika salat. Jangan zahirnya saja pakai baju koko masya Allah, zahirnya nunduk dan seterusnya, tapi batinnya itu enggak terisikan apapun kecuali khayalan-khayalan duniawi. Ya betul, kadang kita ikhlas sholat, kita ikhlas, tetapi udah Allahu Akbar takbiratul ihram, udah doa istiftah, imam baca al-fatihah, pikirannya melayang kemana-mana, tapi kelihatan khusyuk, ini belum jujur sholatnya. Ikhlas, kita gak ngarep apa-apa. Kadang kan gitu kan, kita udah betul itu, kita sholat ikhlas, tetapi kita mikirin sesuatu kita sholat itu. Jadi kelihatan bajunya baju religius, dalamnya itu mungkin mikirin dunia, mikirin ntar makan apa, mikirin. Makanya dalam ketika kata Nabi SAW, la sholata bihadrati ta'am, jangan sholat kalau misalnya ada makanan, maksudnya lagi butuh makanan itu udah tersedia, makan, jangan sholat dulu, supaya nanti ketika sholat itu pikirannya jangan keisi sama makanan. Ya. Pertama berarti masyhad al-ikhlas, dan yang kedua masyhad as-sidq, jujur. Orang jujur itu luar dalam itu sama. Orang jujur itu luar dalam itu sama. Dan lebih bagus lagi kalau dalamnya itu lebih bagus daripada luarnya. Tapi ya jangan mentang-mentang dalamnya bagus, luarnya jelek, jangan, jangan. Islam itu menganjurkan kita tampil di hadapan manusia disunahkan dengan pakaian yang bagus, yang menunjukkan kewibawaan Islam. Ya. Itu yang kedua kalau kita mau betul khusyuk salatnya. Tapi itu belum cukup, melainkan nanti akan ada banyak hal godaan dan seterusnya. Orang kalau ikhlas, tetapi tata cara ibadahnya enggak benar, itu kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perkara dalam agama kita, maka tertolak. Maka kita menuju tinjauan masyhad yang ketiga untuk salat khusyuk, yaitu masyhad mutaba'ah, ittiba', mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Dari sebelum takbiratul ihram, bahkan dari wudunya sampai akhirnya salam, itu semua diupayakan bagaimana sih sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun yang sunahnya diamalkan. Diamalkan sunahnya. Ya. Diamalkan. Makanya Syekh Abdul Razzaq rahimahullah, hafizullah, beliau sering di majlis beliau mengingatkan kepada jemaah. Dan ini faedah ini ana dapat dari kitab Risalah Ibnu Qayyim al-Ahdi Ikhwanihi. Itu yang kemarin beliau ajarkan kami para duat kitab ini di pekan baru kemarin. Dan ana udah berazam billahi bismillah ya insyaallah untuk banyak-banyak menyebarkan isi perut dari kitab ini. Semoga Allah taala ya, berikan hidayah bagi banyak orang yang mendapatkan faedahnya, dan juga Allah taala lipat gandakan pada guru kita yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizullah. Karena beliau sedang kondisi beliau akhir-akhir ini sedang agak sakit. Nah, berkaitan dengan masyhad ketiga ini, beliau itu sering mengingatkan kepada kita dan mungkin sering juga didengar di radio atau di kajian-kajian beliau untuk senantiasa kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Fa inna sunnata kullaha barakah, kata beliau. Selalu itu, sunnah semuanya itu berkah. Enggak ada sunnah sekecil apapun yang tidak berkah. Sunnah semuanya berkah. Dalam Sahih Bukhari, ini bukan ucapan beliau lagi tapi contoh saja. Dalam Sahih Bukhari disebutkan adnal iman, paling rendahnya iman itu adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkap rintangan dari jalanan, hatta berupa batu atau paku payung, apapun rintangan itu. Itu termasuk bagian dari keimanan dan itu diantara sunnah. Kecil, kecil itu, kecil urusannya. Tetapi di hadis lain dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW diperlihatkan seseorang bulak-balik di surga, maksudnya udah masuk surga, enak di surga, gara-gara di dunia waktu itu ada ranting pohon, ya sedikit menonjol ke jalanan, dia potek, dia singkirkan. Gara-gara itu dengan ikhlasnya dia melakukan itu, dia masuk surga. Maka jelas bahwa segala sunnah Nabi SAW sekecil apapun itu berkah. Itu berkah. Buktinya banyak, bukti banyak. Dan dakwah yang menggiring manusia kepada tauhid dari segi akidah dan sunnah dari segi amaliyah, itu dakwah yang berkah. Adapun kalau berkah kok ditentang sama orang, yang menentang siapa dulu? Kalau yang menentang setan jelas, berarti menunjukkan keberkahannya. Kalau yang menentang ahlul bid'ah atau orang-orang yang memang anti dengan sunnahnya jelas, namanya anti dengan sunnah. Ya, jadi ikutilah sunnah. Sunnah semuanya adalah berkah, itu kata beliau. Maka masyhad yang ketiga mutaba'ah. Dari segi misalnya tata cara salat, misal bacaan-bacaan yang dibaca, misal saja. Salat sunnah kan ada beberapa ketentuan. Rasulullah SAW membaca ya qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, terbit ya matahari, dan setelah tenggelam matahari, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, sunnah. Baca terus itu. Ya, berkah itu berkah, simple. Ya. Sebagian dari jemaah pengajian, kalau yang pengajian subuh kadang-kadang ada tegur, Pak. tapi melalui ini ya. Karena banyak orangnya yang melakukan hal sepertinya itu, dia dua rakaat, lebih dari dua rakaat di qabliyah subuh. Rasulullah SAW nggak pernah seperti itu, mencukupkan dua rakaat dan ringkas sholatnya. Tapi sebagian dari bapak-bapak ya, qabliyah subuh itu ada yang lebih dari dua rakaat, kemudian panjang sholatnya karena memang timernya masih panjang. Sudah ana beritahu di beberapa masjid bahwasanya dahulu Sa'id bin Al-Musayyib itu pernah melihat orang seperti ini kelakuannya, tingkahnya. Memang niatnya baik namanya orang sholat. Kemudian ditegur, kamu jangan berbuat seperti itu lagi, karena orang ini sholat lebih dari dua rakaat dan panjang-panjang. Belum sholat subuh, qabliyah subuh, sebelum sholat subuh. Maka ditegur, maka orang tersebut kemudian agak sedikit protes. Ya. Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara sholat, kan gitu kan? Sebagian dari ahlu bid'ah juga sekarang begitu. Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya salawat? Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya doa? Ya kan? Apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya ziarah kubur? Kan hanya begitu. Bukan masalah doa ziarah kubur atau itunya, bukan tema itunya. Temanya sekarang adalah, kata Sa'id Ibn Al-Sayyib, yang dikhawatirkan Allah akan mengazabmu gara-gara kamu menyelisihi sunnah Nabi SAW, tata cara yang Nabi SAW, melampaui batasnya kamu itu. Begitu kata Sa'id. Dalam asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kalau tidak salah silsilah hadis sahih atau yang lainnya. Disebutkan begitu ya kawan. Mutabaah itu penting, berkah di situ walaupun simpel. Ya. Dan orang yang dia tidak ada spirit mutabaah, dia nanti menuju ke bid'ah. Mungkin bid'ahnya kecil, kecil-kecil, perlahan kecil. Dan syaitan itu kan disebutkan oleh Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti khutuwat. Khutuwat itu steps, langkah-langkah syaitan. Kalau disebut langkah-langkah berarti enggak langsung brok, langsung segunung bid'ahnya, enggak. Tapi sekutip dua kutip, sekutip dua kutip, lama-lama menjadi bukit gitu. Langkah-langkah namanya juga. Dan yang namanya langkah makin jauh, makin lebar, makin besar. Ya. Makanya yang penting mutabaah aja dulu dah. Udah betapa banyaknya sunnah-sunnah Nabi SAW yang belum bisa kita amalkan, maka jangan macam-macam. Masyhad ittiba', itu yang ketiga untuk khusyuk dalam salat. Siapa yang di hatinya ada spirit sunnah, ini nomor tiga ini sangat penting baginya. Makanya banyak orang sholat itu gak ada rasa, gak ngeresep. Itu hanya seperti rutinitas harian, adat. Ya ke masjid balik, udah gitu aja dong. Udah sholat, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, gak ada rasa, gak ada resapan. Kenapa? Masyahid ini, tinjauan ini gak sampai ke hati. Yang ada yang penting gue sholat gitu ya. Yang penting gue sholat, bismillah, fatonah, sidik, mubalik, amanah, dan seterusnya. Udah masuk surga insyaallah. Enggak seringan itu. Melainkan ada kriteria-kriteria sholat yang insyaallah berbobot. Tadi sudah ikhlas. Selama ini kita tinjau enggak tuh? Ya. Kemudian sidik, jujur. Betul enggak jujur dia? Luar dalam sama dalam sholatnya. Mutaba'ah. Gerakan, bacaan, dan semisalnya, itu apakah memang hal yang syar'i atau tidak? Tiga. Yang keempat, kalau memang sudah kita punya ilmu tentang ikhlas, tauhid insyaallah, berusaha jujur luar dalam, kemudian berusaha ikut sunnah Nabi SAW dalam salat kita, yang keempat, tambahkan masyhad al-ihsan wal-muraqabah. Al-ihsan wal muraqabah, yaitu tinjauan ihsan dan tinjauan muraqabah. Ya. Apa itu tinjauan ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita mengetahui ada orang yang ngeliatin kita, pasti akan berubah rasanya. Akan berubah rasanya. Begitu pula kalau misalnya kita menyadari dan kita merasakan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi ya, keimanan kita enggak sampai gitu, bukan melihat langsung tapi seperti memang melihat Allah Ta'ala, bukan mengkhayalkan tapi seperti melihat. Hal itu tidak bisa dijabarkan dengan kalimat. Kalau enggak bisa sampai situ, maka al-muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah. Ya, berarti yang kedua, fa'ilam takun tarahu, kalau memang engkau enggak bisa melihatnya dan memang enggak bisa melihat, fa'innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Ini mashhad muraqabah, yaitu tinjauan merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala di atas arsy dan Allah melihat kita. Ketika sholat, hadirkan perasaan saya sedang dilihat secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kalau saya ngapa-ngapain malu saya. Itu masyarakat yang keempat, ya. Udah belum kira-kira sholat kita itu ikhlas, tinjauannya sudah disempurnakan, kemudian jujur, kemudian ittiba sunnah, kemudian yang keempat ihsan atau muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sempurna itu, sampai tahiyat akhir, tasyahud, kemudian doa-doa, salawat, kemudian doa-doa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Setelah itu kita ngapain? Kita merasa harus ada hadir di dalam hati kita ketika salat atau setelahnya, masyhad tinjauan al-minnah. Minnah itu karunia, pemberian, yaitu tinjauan bahwasanya semua kenikmatan dalam sholat saya ini semua adalah minnah, yaitu karunia, pemberian dari Allah. Itu harus dipersaksikan oleh hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyematkan dan menyandarkan atau menisbatkan kenikmatan ini pada diri kita, sebagaimana Qurun mengatakan innama utituhu an ilmin indi, harta banyak tapi bilang ini semua karena saya punya ilmunya. Gitu. Ya, orang yang betul salatnya khusyuk, setelah salat dia enggak bakal bilang saya khusyuk tadi malam karena kesolehan saya. Enggak ngomong gitu. Tapi pasti dia akan melihat ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kekhusyuan tadi itu tidak terbatilkan dengan kehadiran ujub. Ya. Tidak terbatilkan, tidak hancur pembinaan salat itu dengan kehadiran ujub. Maka dia harus melihat semua ini karunia dari Allah. Tapi ternyata tidak mesti orang yang mengakui ini semua karunia dari Allah lepas dari kesombongan. Enggak mesti. Iya. Ya enggak? Kadang-kadang orang bilang alhamdulillah tapi sombong. Iya. Ya enggak? Punya anak berapa sampean? Alhamdulillah saya punya anak 5. Tuh lihat mulutnya sampai kayak gini. Ya. Alhamdulillah anak saya 5. Ya. Yang nanya anaknya cuma 1. Dia sengaja sombong gitu. Coba yang nanya anaknya 10. Alhamdulillah anak saya 5. Eh kalah. Alhamdulillah anak saya 5. 1 Medina, 2 Mekah, 3 Jeddah, ya. Udah nama-nama di Saudi semua itu. 4 di Yaman. Iya, 5 universitas terbuka. Ya. Berbangga gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini karena memang didiknya bagus kami. Oh, kan? Alhamdulillah sih alhamdulillah, ya kan? Tapi tetap sombong. Nah, maka jangan cuman sebatas merasakan atau sebatas mengakui semua ini karunia Allah, karena banyak orang yang bilang alhamdulillah, tahu itu semua dari Allah tapi tetap dia sombong. Tetap pengen diakui, banyak yang kayak gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Kadang gitu kan kita kan? Ya enggak? Alhamdulillah ya. Saya itu gajinya 10 juta. Bapak berapa, Pak? Kalau saya mah bukan alhamdulillah, Pak. Innalillah gitu. Ya. Sombong ngomongnya alhamdulillah. Maka perlu mashhad yang keenam, yaitu mashhad at-taqsir. Taqsir itu adalah kekurangan, kelonggaran, kelemahan dalam mengoperasikan ibadah. taksir, ya, kekurangan, ada yang kurang lah pastinya. Maka ini Ibn Qayyim menempatkan yang masyhad at-taksir ini yang keenam. Yang keenam, iya. Setelah biasa harusnya itu terjadi ketika setelah apa? Setelah salam. Dia harus merasakan dan meyakini bahwasanya pasti ada yang kurang dari salat saya. Baik kurang wajibnya atau kurang sunnahnya, pasti ada sesuatu yang kurang, pasti saya enggak sempurna, gitu loh. Kalau diri kita mengakui ini semua dari Allah, belum tentu diri kita mengakui kita ada kekurangan. Paham maksudnya enggak? Orang yang mengakui ini karunia Allah, belum tentu dia mengakui dirinya ada kekurangan. Ngerti enggak, Pak? Kira-kira. Orang yang bilang alhamdulillah itu tidak mesti mengakui dirinya punya kekurangan. Mungkin enggak, ya? Bisa dipahami enggak, Pak? Tapi orang yang mengakui semua ini nikmat dari Allah sembari mengakui dirinya kurang, itu baru sempurna, bagus. Ya enggak, Pak? Kalau kita bilang alhamdulillah sambil memuji-muji diri. Alhamdulillah keluarga saya masya Allah, anak banyak, cucu bagus-bagus, anak sukses kerja, nikah sama orang semua gitu kan. Maksudnya sama orang jadi, maksudnya orang hebat gitu kan. Kekajian kita bareng-bareng pakai mobil mewah, alhamdulillah. Iya. Emang enggak ada tuh, Pak, enggak ada sulitnya tuh, enggak ada sulitnya. Gampang semua itu bagi kita, masya Allah. Ini memang menisbatkan kenikmatan pada Allah, tetapi dalam kalbunya ada merasakan dirinya tidak punya kekurangan. Ini tetap ada celah buat apa? Sombong. Maka yang keenam ini masyhad at-taqsir, yaitu merasakan ada aja yang kurang dari dirinya walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin beribadahnya dengan baik. Begitu ya. Itu kunci supaya sholatnya itu bagus. Perlu training itu, perlu latihan, tapi enggak bisa diajarkan sama orang. Harus diri sendiri dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang berlatih. Minimal nanti misalnya maghrib atau ba'diyah maghrib atau qobliyah antar azan qomat, coba sholat, coba praktekkan hal tadi, tujukan ikhlas lillahi ta'ala, bersihkan luar dalam, samakan itu, kemudian ikuti sunnah Nabi SAW, kemudian ihsan, yaitu merasa dirinya diawasi oleh Allah, dan di ujung-ujung sholat dia mengilmui bahwa semua ini adalah karunia dari Allah. Dan terakhir dia setelah sholat dia harus yakin bahwasanya pasti ada yang kurang dari dirinya dan sholatnya. Makanya setelah salam, ya, bilang apa? Astaghfirullah. Bukan bilang alhamdulillah, bilang astaghfirullah. Karena langsung betul-betul setelah salam barangkali terbesit di benak kita ujub, maka langsung ditutup sama istighfar. Itu bagi yang mengilmui arti istighfar dan menghayatinya ketika mengucapkannya. Banyak orang istighfar tuh kerasa banget riaknya gitu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sampai ngakak-ngakak, astaghfirullah. Ngapain sampai kayak gitu? Nyantai aja. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang kayak gitu tuh. Zikir itu harus kadang dikerasin sampai ngagetin orang. Astaghfirullah. Orang kaget. La ilaha illallah. Orang kaget. Ya. Ya, enggak perlu sampai kayak gitu. Santai aja. Ya. Taib, jadi itu tadi. Nah, orang yang sudah terbiasa dengan 6 masyhad tersebut dalam salatnya, udah biasa melatih dirinya dengan 6 hal tersebut, sekali aja dia sholat enggak menerapkan salah satunya, itu kerasa hambar sholatnya. Memang begitu. Orang kalau bersih itu cepat sekali mendeteksi kekotoran. Gitu. Orang kalau bersih ya. Tapi kalau orang udah kotor, cepat sekali mendeteksi kebaikan dan melawannya, gitu. Salman Al-Farisi juga pernah di tanya Salman Al-Farisi kalau enggak salah, insyaallah, oleh seorang Yahudi, ya. Allah, anda lupa kalimatnya. Ala kulli hal, maknanya seperti ini. Ente sholat pada ini banget, ketat banget sih sholat. Kita orang Yahudi sholat kayaknya enak-enak aja, nggak ada godaan, nggak ada apa. Maka dijawab, ya iyalah, rumah yang hancur itu ngapain dihancurin lagi? Ngerti maksudnya? Iya. Setan itu menghancurkan rumah yang tegak berdiri bagus. Kalau udah hancur dihancur lagi, setan nggak mau ngapain? Capek-capek udah hancur. Iya. Jadi kalau orang udah terlanjur hancur, setan itu udah gampang tugasnya. Yang memberatkan setan itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau ke ilmu, ke tauhid, ke agama, ke sunnah, itu memberatkan tugas setan. Baik, kemudian kita kembali ke faedah-faedah. Nah, jadi tadi kemurnian tauhid itu bisa tercemar oleh pandangan selintas dan juga sekelumit kata, sepatah kata, ataupun syahwat yang terselubung kecil. Itu ya. Maka kemudian kata beliau, fa'in badara sahibuhu wa qala'a dhalika al-athara bidhiddihi. Orang yang tauhidnya ternodai walaupun sedikit, itu harus segera menghilangkan noda tersebut dengan sesuatu yang menjadi lawannya, yaitu amal soleh. Makanya kata Rasulullah SAW, fa'atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Maka turutkanlah setelah engkau berbuat buruk, berbuatlah baik. Maka insya Allah perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu tadi. Gitu, segera. Apapun dosanya pak, apapun dosanya, istighfar atau sedekah atau berbuat baiklah apapun itu. Ya bukan berarti ini boleh berbuat buruk, bukan. Cuman siapapun kita itu pasti khata. Tapi yang bergegas menuju taubat atau bergegas beramal soleh sebagai bentuk pertaubatan kita, itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Betul, makanya dalam sholat setelah salam langsung istighfar supaya menutup celah-celah ujub, takabur dan semisalnya. Tapi orang-orang yang tidak menghayati istighfar, mereka bisa aja tetap ujub dan sombong, takabur dengan sholatnya. Karena apa? Karena memang ada banyak orang baca Quran atau zikir tidak sampai ke bawah tenggorokannya, nggak sampai ke hatinya. Ya, begitu. Segera menghilangkan noda tersebut dengan sesuatu yang menjadi lawannya, ya ini amal soleh. Ketika terjadi gejolak fitnah, dan fitnah itu talatum al-umur. Apa ini maksud fitnah? Fitnah itu keburukan artinya, ujian. Dengan fitnah terujilah orang-orang, mana yang teruji, mana yang KW, mana yang afkir, ya. Ya. Jadi fitnah itu adalah talatum al-umur. Talatum, latoma itu nampar. Tak. Talatum itu saling bertampar, saling menampar. Maka ketika ada keadaan saling menampar satu sama lain, mau ke sini salah, mau ke situ salah, ini fitnah namanya. Sebagaimana gejolak sekarang, terutama masalah-masalah politik itu fitnah rata-rata. Banyak kebohongan di balik itu semua. Banyak apa godokan media dan menguntungkan para oportunis. Itu fitnah. Kalau ngaji tauhid tapi masuk ke situ, berarti ini ngaji apa namanya? Ya. Nah, Rasulullah SAW punya kunci jawaban kalau terjadi fitnah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Bergegaslah kalian untuk beramal. Bukan malah justru jadi ensiklopedia berita, bukan. Bergegaslah untuk beramal. Sebagaimana di sini, orang yang tauhid yang ternodai karena fitnah itu menodai hati kita. Fitnah itu banyak syubhatnya. Makanya kita diperintahkan untuk menjauhi fitnah, bukan disambangin itu fitnah dengan merasa insyaallah saya bakal solving problem ini. Ya, kalau memang situ berilmu tinggi baru. Tapi ini masih lemah hati ini. Nah, kemudian Kalau ternodai hatinya, tauhidnya, harus segera menghilangkan noda tersebut dengan sesuatu yang menjadi lawan dari noda itu, yaitu amal soleh, ibadah. Badiru bil amal. Bergegaslah untuk bermubadarah, bergegaslah untuk beramal dengan amalan-amalan. Ya. Bahkan kata Nabi tadi kan, badiru bil amal, yaitu bergegaslah dengan amalan-amalan, jamak, bukan hanya satu. Iya. Ya, kita malah justru ketika datang fitnah, kita memperbanyak berita-berita, masya Allah. Kita mencari status fulan, fulan ngomong apa di statusnya, fulan ngomong, masya Allah. Termasuk yang bagi anak fitnah sekarang ini, yang terjadi hari ini nih, anak lihat di Facebook, fitnah tentang mempermasalahkan dai-dai dengan gelar LC, itu fitnah termasuk. Iya, coba lihat aja di Facebook. Tapi nggak usah ngelihat ya, capek. Dan yang rata-rata ngomong ngoceh tentang itu, rata-rata mereka enggak ngajar, enggak apa, enggak, cuman ngomong doang, fitnah. Membuat apa membuat anak-anak pengajian tersibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, yang seperti itu. Mau gimana terus? Ya, harus LC, harus. Memang betul. Anak pribadi enggak membolehkan seseorang menyematkan LC di belakang nama anak atau enggak usah gelar-gelaran. Ya. Dan memang di kita itu bachelor sebenarnya. Ya. Tetapi tidak usah hal ini itu terlalu diributkan. Karena asatidzah sekarang itu lagi capek, lagi sibuk, lagi repot, pusing. Pusing bukan pusing karena apa-apa. Coba ya, buka punggung asatidzah ya. Mungkin banyak kerokan itu, capek ya. Masuk angin ya. Dah gitu digituin lagi, kasihan. Ini termasuk fitnah. Berkecimpung di dalamnya, menyuarakan pendapat, menambah gejolak lagi. Buat apa kayak gini? Ya, enggak membuat maslahat dakwah lebih baik, malah justru menambah kerumitan. Sekarang ini beberapa dakwah di kalangan yang dulu dikenal ahli tahzir itu mulai sekarang mendekat kepada dakwah sunnah yang insya Allah melembut. Jangan dikacau-kacaukan ya. Ala kulli hal seperti itu fitnah. Membuat hati kita ya ternodai. Siapa yang seperti itu maka cepat beramal. Udahlah hapus aja itu. Fokus di amalan. Di hadis lain Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah di masa gejolak atau di masa fitnah itu seperti hijrah menujuku. Ya, ini kaidah nabawiyah ini. Hadis Nabi SAW. Ibadah di masa gejolak fitnah itu seperti hijrah kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga hati menjadi lebih tenang. Bukan berarti menuhankan Rasul, bukan. Tetapi itulah sunnah yang perlu kita tegakkan. Ketika terjadinya gejolak, beramallah, beribadahlah, fokuslah. Maka api fitnah itu gak sampai menyambar hati kita, sehingga tauhid kita masih terjaga. Tapi seseorang kalau sudah termakan fitnah dan hatinya tergerogoti oleh fitnah-fitnah, maka dia seperti memasuki suatu penjara yang untuk membuka tirainya itu sulit sekali. Kasihan. Iya. Kemudian terjemahannya langsung ya. Jika tidak, kalau misalnya dia tidak beramal soleh, atau dia tidak melawan fitnah atau noda tersebut dengan amal soleh, maka noda tersebut akan bersemayam, menetap, dan menjadi karat yang sulit dibersihkan lagi. Memang begitu dosa ya. Nuktah dalam hati kita. Takutnya kalau sampai seperti di ayat Allah, kalla bal rana ala kulubihim. Yaitu ada ran, yaitu tadinya nuktah hitam terkumpul menjadi gumpalan hitam dan mengkofri, menutupi seluruh kalbu kita. Sehingga sulit yang seperti ini dibersihkan lagi, udah karatan. Tetapi kalau memang Allah Ta'ala ingin memberikan hidayah pada seseorang, itu kita Enggak usah dilogikakan, ah mana mungkin karatan dapat hidayah, enggak boleh kayak gitu. Betapa adanya orang-orang yang dulunya melawan Islam, tapi kemudian Allah berikan hidayah dan menjadi pembela Islam. Mungkin ada orang yang dulunya melawan sunnah, banyak, tapi kemudian menjadi orang yang mau menjalankan sunnah dan membela orang sunnah dan dai-dai sunnah dibela sama dia. Ada yang kayak gitu. Dan berapa hari lalu anak ketemu dia, sekamar anak dengan seorang ustaz di Sumatera dari Bukit Tinggi. Dulunya itu kita ini, oh itu tuh tauhid trinitas. Dulunya gitu. Anak dulu masya Allah, anak dulu anti banget dengan dakwah-dakwah kayak gini. Sekarang malah menggebu ikut kajiannya Syekh Shalih As-Sindi. Itu kajiannya asatidzah loh. Dan juga dan orang ini ustaz. Ustaz besar di kampungnya gitu. Di daerah Bukit Tinggi, Sumatera, Pak Sumatera Barat. Ya. Dulu anti dengan ini anti. Sekarang malah terbuka hatinya, pengen tahu bagaimana caranya menempuh manhaj salaf. Alhamdulillah. Terbukti itu di sekamar sama. Akhirnya kita diskusi, ngobrol, alhamdulillah. Emang desa orang ya, tapi masya Allah. Ya, kalau hidayah itu enggak kenal desa atau kuto atau apa, enggak kenal. Namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Ya, yang dulunya melawan sunnah, kalau Allah sudah berikan hidayah, enggak peduli apa itu berkarat atau gimana, hitam atau gimana, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Alhamdulillah. Maka semoga Allah jadikan orang-orang yang sekarang masih menentang dakwah sunnah, menjegalnya dan menyebarkan kebohongan-kebohongan terhadap dakwah ini, semoga Allah Ta'ala beri mereka dan juga kita semua hidayah, sehingga kita bisa bersama-sama kembali kepada jalan yang benar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara noda maupun karat dalam hal ini, yang ada yang mudah datang dan ada yang mudah dihilangkan. Ada juga yang mudah datang tetapi sulit dihilangkan. Ada pula yang sulit datang akan tetapi mudah dihilangkan. Bahkan ada yang sulit datang dan sulit dihilangkan. Ala kulli hal, semua itu relatif. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah, melembutkan hati seseorang, maka wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Ya, wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Kita semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan enggak, Pak? Ibu-ibu ada pertanyaan enggak, Pak? Ini kajian yang alhamdulillah Anda enggak pernah dapat pertanyaan. Alhamdulillah. Iya. Ya, enggak apa-apa. Malah bagus biar Anda cepat pulangnya, ya. Bagus. Cukup insyaallah. Udah gak ada pertanyaan? Cukup ya sampai sini ya. Semoga bermanfaat insya Allah. Tolong dicamkan hal yang tadi, yaitu 6 masyhad untuk sholat khusyuk. Sholat yang khusyuk ya. Hafal gak, Pak? Yang pertama masyhad apa? Ikhlas. Yang kedua masyhad sidq. Yang ketiga ittiba. Yang keempat ihsan atau muraqabah. Yang kelima minnah, karunia. Yang keenam taqsir, yaitu merasakan kekurangan dalam ibadah kita. Itu harus ada ya. Ini memang bukan rukun salat, tapi kalau kita mau salat sempurna betul-betul, ya 6 ini harus diperhatikan. 6 ini harus diperhatikan. Ini kunci nih, Pak. Sudah termaktub di kitab Ibnu Qayyim, walaupun kitab beliau kitab ulama biasa, bukan kitab Allah, tetapi itu berdasarkan taksil dari ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah bermanfaat untuk sholat-sholat kita. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kajian yang bermanfaat itu kajian yang mentaksil, mengembalikan seseorang kepada ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar itu menginginkan pemiliknya agar mengamalkannya. Maka siapa yang cuma sekedar ilmu saja dikoleksi, tidak ada keinginan untuk diamalkan, maka ilmunya belum berkah. Ya, maka hati-hati ya. Ini sudah ada paham, amalkan. Yang belum mau beramal, koreksi itu hatinya. Berarti ada sesuatu di hatinya. Ya, ini ilmu yang berharga dan masya Allah berharga sekali. Ilmu yang membuat hidup kita itu sejak subuh sampai isya nanti, itu masya Allah berkah hidupnya insya Allah. Kan kalau kita tidur ada tiga ikatan syaitan. Ya, yang satu terlepas ketika kita baca doa bangun tidur. Kemudian terlepas ketika kita wudu, terlepas ketika kita sholat subuh. Nah, ketika ini tiga hal ini, kenapa kita Kita tuh bangun karena apa biasanya subuh? Ya buat sholat subuh kan? Atau qiyamul lail. Wudu buat apa? Buat sholat subuh. Sholat subuh lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti yang tadi, nama saya tinjau lagi tuh. Latih terus sampai usia kapanpun latih. Karena kita itu selalu berlatih. Karena harus selalu berlatih untuk menerapkan 6 hal ini dalam ibadah yang teragung, itu sholat kita. Siapa yang nanti kita ke akhirat, amalan pertama yang ditanya sholat. Kalau sholatnya udah betul-betul luar biasa, semoga dosa-dosa kita yang kecil atau besar Allah Ta'ala maafkan, ya. Jadi sholatnya dulu kuncinya, Pak. Insyaallah, ya begitu ya. Semoga bermanfaat jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat. Itu akhwat kenapa pada luar itu? Hah? Apa penuh di dalam? Penuh. Oh, Masya Allah. Taib ya. Karena panitia lagi mereka ikut tabligh akbar, jadi mohon maklum ya. Taib, jazakumullah khair jaza atas kehadirannya ikhwan dan juga akhwat sekalian. Jika ada kalimat salah mohon dimaafkan, jika ada kebenaran semua dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi 'ulumikum wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.